بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد sebelum kita melanjutkan kembali qiraah pembacaan terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, kami ingin memberikan sedikit tanbih kepada talabah untuk sekali lagi diperhatikan di dalam bertutur kata dan bicara, ya, di dalam bertutur kata dan berbicara. Di mana-mana yang namanya thalabatul ilm, santri, ini jadi qudwah, jadi contoh yang baik dari untuk adik-adik kelasnya dan juga ketika pulang kampung ke rumahnya kelak. Maka upayakan, ya, antum berakhlak dengan akhlak Islam sebagaimana Islam mengajarkan kepada kita di dalam bertutur kata. Ya. Ada kalanya seseorang berbicara dengan lantang dan keras sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam di dalam khutbah-khutbahnya. Rasulullah SAW di dalam khutbahnya dikatakan ka'annahu munziru jaisin, seolah-olah beliau ini adalah orang yang akan memimpin sebuah pasukan dengan suara yang amat sangat lantang. Dikatakan ihmarrat aynah, matanya memerah, ya, seolah-olah beliau adalah pimpinan panglima perang di medan perang. Ini khutbah-khutbah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di luar itu, ya, bahwasanya Nabi SAW adalah dhahakan bassaman, yang senantiasa tersenyum, ya, sebagaimana disaksikan oleh Jarir bin Abdullah, bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya ma ra'ani Rasulullah SAW illa tabassam. Rasulullah tidak pernah melihatku kecuali beliau dalam keadaan apa? Dalam keadaan tersenyum. Ya. Kata-kata uraan, kata-kata kotor yang sering kita dengar dari thalabah. Ya, kata-kata yang teriak-teriak. Ini bukanlah termasuk akhlak yang diajarkan. Ya. Ucapkan sekadar kita bisa menyampaikan kepada teman kita, kepada saudara kita, jika memang tidak dibutuhkan di sana suara yang nadanya tinggi, uraan, ya, maka dihindari. Yang demikian ini dihindari. Ana yakin antum semua ini uqala, ya, anak-anak yang berakal dan juga Rashid, bisa memahami ucapan yang baik, ya. Maka tidak bosan-bosannya kita di sini menasehatkan. Kami ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Waqsud fi masyika waqdud min sautik. Ya. Bersikap tengahlah di dalam jalanmu dan rendahkan suaramu. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Suara yang paling dibenci sama manusia ini suaranya himar, keledai. Kalau antum pernah lihat keledai dan mendengarkan suaranya, bikin kuping kita sakit ya. Hatta sebagian ulama ya berpendapat bahwasanya jika tetangga mempunyai keledai dan suaranya mengganggu, dia punya hak untuk minta keledainya dijual. Ya. Suara yang paling dibenci adalah suaranya hamir. Kenapa? Melengking-lengking keras, bagaimana orang yang tidak bisa nahan suaranya. Maka dijelaskan oleh para ulama dari ayat ini terdapat apa? Motivasi bagi kita untuk kita mengatur ya, cara kita untuk berbicara dengan orang lain. Ini sering kita dengar ya dari thalabah, baik itu mengingatkan temannya untuk makan atau mengingatkan temannya untuk ini dan itu, atau ketika main ya, ketika main terutama, ketika main bola, ketika main ini itu, berolahraga, bukan hal yang terlarang, namun diperhatikan ya, apalagi sampai mengganggu orang lain. Jangan ya, tidak boleh kita ganggu orang lain yang ada di sekitar kita, karena tetangga antum bukan hanya apa, bukan hanya santri. Ada tetangga antum santri kamar sebelah, mungkin ada yang sakit barangkali, atau ada rumah tangga ya di sekitar kita yang mungkin akan terganggu dengan suara kita misalnya ya. Jangan. Maka diperhatikan, diatur ya, ketika berbicara, ketika bermain ya, usahakan setiap langkah kita ini terbimbing ya, yang baik, jadi contoh yang baik bagi adik-adik kelas kita ya, di dalam menyampaikan nasihat ya, di dalam bermain dengan teman ya, dijaga aturannya. Naam. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita masih berada pada firman Allah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Yaitu Al-Baqarah 137. Labas kita ulang kembali sehingga sempurna fawaid yang kita dapat. Qala Imam Sa'di rahimahullah, fa in amana ahli al-kitab bimithli ma amantum bihi ya ma'syaral mu'minin min jami'ir rusul wa jami'il kutub alladhina awwal man dakhala fihim wa awla khatimahum wa afdaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an. Maknanya ayat ini yaitu fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, yaitu jika mereka ahlul kitab beriman sebagaimana yang kalian imani, wahai orang-orang yang beriman. Al-khitab ditujukan kepada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min jami'ir rusul, dari seluruh para rasul dan seluruh kitab-kitab, artinya ketika ahlul kitab yang sekarang di saat itu mereka mau beriman terhadap semua para rasul dan semua kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk padanya beriman kepada pemutus para nabi yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang begitu juga termasuk padanya beriman terhadap Al-Qur'an, maka faqad ihtadaw, berarti mereka telah beriman. Artinya tidak ada lagi permusuhan antara mereka dengan kita. Tidak ada perbedaan antara ahlul kitab dengan ahlul iman dan kaum muslimin. Ya. Namun kenyataannya tidak demikian. Ya. Kenyataannya tidak demikian. Wa aslamu lillahi wahdah. Dan ketika demikian Berarti mereka telah mentauhidkan Allah. Namun orang-orang Nasoro menjadikan Trinitas daripada konsep ketuhanan mereka. Ya. Kenyataannya Yahudi pun menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Ya. Mereka jauh sekali dari hakikat tauhid. Berbeda dengan ahlul iman. Ya, aslamu lillahi wahda. Mereka mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka faham dan tahu apa yang Allah perintahkan, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Tidak kepada malaikat-malaikat ataupun nabi. Hakikatnya mereka ahlul kitab menyelisihi. Sebagaimana pada ayat-ayat yang telah lalu. Walam yufarriku baina ahadin min rusulillah. Dan ketika mereka mendapatkan hidayah, artinya mereka tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Kenyataannya ahlul kitab mereka benci terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka mengingkari an-nubuwah yang diturunkan kepada nabi terakhir dan pemutus para anbiya, pemutus para rasul, sebaik-baik manusia di muka bumi ini, yaitu nabi kita alaihi salatu wassalam. Mengapa? Karena bukan dari keturunan mereka. Ta'assub. Ya. Bukan dari keturunan mereka Bani Israel. Maka berusaha mereka menghilangkan jejak dari kitab suci, kitab suci mereka, bahwasannya kelak terdapat seorang nabi yang bernama Ahmad yang akan memimpin umat ini. Ya. Maka mereka pun mengingkari itu, ya. Mereka mengingkari itu. Kenyataannya mereka membeda-bedakan antara para nabi dan rasul. Qala faqad ihtadaw. Ya, ketika demikian, ketika mereka mentauhidkan Allah, ketika mereka meyakini kitab-kitab Allah, ketika mereka meyakini rasul-rasul Allah semuanya, tidak membanding-bandingkan, maka mereka minna wa fina, termasuk bagian dari kita, termasuk dari kalangan ahlul iman, termasuk dari kalangan ahlu tauhid. Namun kenyataannya sekali lagi tidak demikian. Qala faqad ihtadaw lis-sirat al-mustaqim. Maka mereka telah mendapatkan hidayah ketika berada di atas agama yang benar, kepada jalan al-mustaqim. Sirat al-mustaqim yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap rakaat salat kita, meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang mustaqim adalah jalan yang istiqamah. Ya, dan sebagian orang belum faham apa itu makna istiqamah. Istiqamah adalah seseorang berada di atas sirat al mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu sebuah sirat, sebuah jalan, sebuah tarik, sebuah suluk. Yaitu kita mengikuti sebuah cara beragama yang diambil dari dinullah, agama Allah yang qawim. Agama Allah yang lurus. Min ghairi ta'wijin. Ya, dengan tidak belok-belok. La yumnatan wa la yusrah. Tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Wasat. Ya, inilah i'tidalnya Islam, wasatiyatul Islam, siratul mustaqim, jalannya istiqamah. Ya, jalan wasat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, tidak menambahkan sesuatu dari yang diperintahkan dan tidak mengurangi. Inilah sirat al mustaqim. Kita diperintahkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka mereka berada di atas hidayah, berada di atas sirat al-mustaqim ketika demikian keadaannya. Al-mawsil li jannatin na'im, yang di mana jalannya hidayah. Sebagaimana kita semua faham, al-hidayah terbagi menjadi dua. Ada hidayah atau taufik yang tidak datang kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyatakan kepada nabinya, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan kepada manusia kepada jalan yang lurus. Ada sebabnya, pamannya tidak mau menyatakan la ilaha illallah. Ketika akan wafat, Abu Thalib dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kul ya am, katakan wahai pamanku, la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, sebagai kalimat yang engkau ucapkan dan aku berhujjah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pamannya pun memilih agama Abdul Muttalib. Ya, mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan kufur. Maka diturunkan, engkau tidak bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah apa? At-taufiq. At-taufiq datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak seorang pun dari manusia ini yang punya andil di dalam memberikan taufik ini. Ya. Jadi kesepakatan ilmu, boleh saja manusia mempunyai ilmu. Berapa banyak dari kalangan ahlul kitab, berapa banyak dari kalangan orang-orang Nasara, dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan bahkan, mereka lebih faham daripada kaum muslimin terhadap agama mereka. Mereka lebih faham tentang bahasa Arab daripada anak-anaknya orang Islam. Berapa banyak? Ya. Berapa banyak dari kalangan orang-orang Barat yang menulis kitab-kitab yang berbahasa Arab, yang mungkin sebagian kaum muslimin yang belajar sekian tahun pun belum mampu untuk melakukan itu. Namun taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hidayah yang kedua adalah hidayah dilalah wal irsyad. Siapa saja bisa menyampaikan. Ini adalah kewajiban. Ya, kewajiban bagi setiap mukmin adalah menyampaikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih baik ucapannya daripada mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama Allah. Ya. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Merupakan kewajiban perintah. Ya. Min furudhil kifayah. Di antara fardu kifayah adalah menyampaikan. Ya. Ketika tidak ada di satu tempat, satu daerah yang mau menyampaikan kepada kaumnya, maka seluruh masyarakatnya pun berdosa. Ya. Namun taufik, dia mendapatkan hidayah, kesepakatan dari Allah untuk berpegang dengan agama Allah, hanya datangnya dari Allah semata. Ya. Maka ini yang harus antum fahami. Ya. Kewajiban antum adalah menyampaikan, namun al-hidayah biadillah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah tersebut. Dan jalan tersebut, musil li jannatin na'im, akan mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jannat, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadithul Qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyatakan, qala Allah, a'dattu li'ibadiyya as-salihin ma la'aynun ra'at wa la'udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, untuk hamba-hambaku yang mendapatkan hidayah tadi, untuk hamba-hambaku yang berada di atas as-sirat al-mustaqim, ma la aynun ra'at, kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, kenikmatan yang wala udhunun sami'at, tidak ada satu telinga pun di muka bumi ini yang pernah mendengar adanya kenikmatan sebesar itu. Ya. Apa yang ada di benak kita? Hatta wala khatara ala qalbil bashar. Apa yang ada di hati kita? Kenikmatan yang terbesar, tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan sebesar apa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di surga. Itu semua didapat dengan apa? Dengan jalan al-hidayah. Ya. Maka dari sini kita dituntut untuk menggapai jalan hidayah tersebut dengan kita terus belajar. Terus belajar, dicari, ya. Karena ilmu itu bita'allum. Ya, di antara jalan hidayah adalah tafaqquh fid-din. Karena Rasulullah SAW menyatakan man yuridillahu bihi khairan, siapa ya yang Allah Azza wa Jal inginkan darinya kebaikan, sebaik-baik kebaikan adalah apa? Jannah. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah akan jadikan dia terus istiqamah di atas jalan agama ini, jalan belajar talabul ilm, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dari badannya, ya, sampai akhir hayatnya, ya. Maka ini yang akan mengantarkan kita kepada shirath al-mustaqim dan akan mengantarkan kita kepada jannat an-na'im. Qala ay fala sabila lahum ila al-hidayah illa bihadzal iman la kama za'amu biqaulihim kunu hudan aw nasara tahtadu. Maknanya, kata Imam Sa'di rahimahullah, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan tikus untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan hidayah, kecuali dengan jalannya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dari apa yang mereka ambil dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La kama za'amu biqaulihim, tidak sebagaimana apa yang mereka yakini dengan ucapan mereka, sebagaimana pada ayat sebelumnya kunu hudan, Yahudi menyatakan jadilah engkau Yahudi, niscaya engkau akan mendapatkan hidayah. Yang Nasara menyatakan kunu Nasara, jadilah kalian orang-orang Nasara, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah, dan dengan hidayah tersebut kalian mendapatkan surga. Ya, tidak sebagaimana apa yang mereka ucapkan. Faza'amu annal hidayata khassah bima kanu alaihi, dan mereka pun meyakini bahwasanya hidayah itu adalah mengikuti jalan mereka dan tidak demikian hakikatnya. Ya, tidak demikian hakikatnya. Allah sendiri yang menyatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Artinya Allah menetapkan keimanan kalianlah yang akan memberikan hidayah, keimanan kalianlah yang akan mengantarkan umat ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, keimanan yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala wal huda huwal ilm bil haq. Yang dimaksud dengan huda adalah ilmu dengan kebenaran. Wal amal bihi, dan beramal dengan ilmu tersebut. Ini hakikat daripada al-huda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wallazi arsala rasulahu bil huda." Allah telah mengutus rasulnya dengan petunjuk. Ya, al-huda. Dikatakan sebagian mufassirin yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, dikatakan ilmu nafi' penting. Kenapa? Karena di sana banyak ilmu-ilmu. Nah, sebagian orang menganggap dipelajari semua ilmu, semuanya bermanfaat. Ilmu, hatta ilmu yang terkait dengan alat, ya. Ketika berlebih-lebihan maka akan menjadi tidak bermanfaat. maka tidak termasuk padanya. Ya, setiap ilmu yang tidak bermanfaat, maka dia tidak termasuk fadilah-fadilah yang ada di dalam menuntutnya. Semisal mempelajari bahasa Arab. Ya. Mempelajari bahasa Arab adalah kunci. Ya, kunci bagi siapa yang menginginkan agama Allah, maka baginya untuk mempelajari bahasa Arab. Namun ketika dia melebihkan daripada porsinya, daripada tujuan kita mempelajari bahasa Arab, yaitu untuk kita meluruskan lisan, untuk kita memahami kitab Allah, memahami sunnah Rasulullah SAW, untuk kita tidak salah faham di dalam mendudukkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, untuk kita memahami kalamul Arab, kifayah. Dengan kadar ini cukup. Ya, tidak lebih. At-tabahhur. Ya. At-tabahhur. Maknanya tabahhur yaitu kita betul-betul mendalami. Mendalami betul. Tidak ada pelajaran lain kecuali bahasa Arab. Maka ilmu tersebut akan berubah jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya lughah al-arabiyah ini kemilh fit ta'am, diibaratkan garam pada makanan. Makanan itu kalau dikasih garam kebanyakan enggak enak. Ya. Kurang ya enggak bisa. Enggak bisa kita makan kalau kurang garamnya, enggak enak. Maka diibaratkan milh fit ta'am, garam pada makanan. Secukupnya. Sekadar apa yang kita butuhkan. Tabahhur maka akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. La syak. Ya, para ulama kita menyatakan al-arabiyah minad-din. Bahasa Arab ini bagian daripada agama. Dan mereka memberikan motivasi untuk kita mengajarkan anak-anak kita bahasa Arab. Namun sekadar itu. Ya, sekadar pada batasnya. Maka al-huda adalah ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq. Dan agama yang benar adalah al-amalus salih. Mereka yang mengikuti siratal mustaqim termasuk padanya apa? Semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk padanya apa? Meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dhidduhu ad-dhalal, dan sebaliknya kesesatan. Ya. وَضِدُّهُ الضَّلَالُ الضَّلَالُ عَنِ الْعِلْمِ وَالضَّلَالُ عَنِ الْعَمَلِ بَعْدَ الْعِلْمِ وَهُوَ الشِّقَاقُ, dan lawan katanya al-huda itu adalah kesesatan. Ya, al-dhalal maknanya adalah al-udul 'ani at-tariq, ya, al-udul 'ani al-haq, yaitu kita membalikkan arah dari al-huda, membalikkan arah dari kebenaran yang hakiki, membalikkan arah dari sirat al-mustaqim. Maka itulah yang disebut dengan ad-dhalal. Ya. Ad-dhalal digunakan terkadang untuk kesyirikan. Setiap kesyirikan adalah kesesatan, dan tidak semua kesesatan kesyirikan. Terkadang digunakan juga untuk apa? Untuk istilah kemaksiatan. Kemaksiatan pun juga disebut ad-dhalal. Bahkan pada sekian ayat disebut lupa pun disebut apa? Ad-dhalal. Sebagaimana Allah menyatakan wa ana minadh-dhalin, dan aku mengisahkan di dalam Al-Qur'an termasuk orang-orang yang nasin, orang-orang yang lupa. Ya. Begitu juga terkadang digunakan untuk istilah kebinasaan. Ya. Sebagaimana Allah firmankan wa idza adhlalna fil ardi aywa idza ahlakna, dan jika kami binasakan di bumi ini. Ya, fa'ala kulli hal ad-dhalal dhiddu al-huda, lawan katanya al-huda. Ya, mereka yang mendapatkan hidayah, wa man yahdillah fala mudhillalah, maka dia tidak akan tersesat. Dan sebaliknya, wa man yudhlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Maka gapailah jalan hidayah tersebut dan jauhilah jalan ad-dhalal. Maka ad-dhalal ini barakallahu fikum, kesesatan daripada ilmu, kesesatan daripada beramal, tidak mau beramal sebagaimana orang-orang ahlul kitab. Ya, di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi, bukan jalan yang engkau murkai, waladhdallin, dan juga bukan jalan yang ada pada orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya diturunkan kepada ahlul iman dan juga ahlul kitab. Ahlul iman orang yang diberi nikmat. Ya, kita diminta oleh Allah terus memintanya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya para anbiya, jalannya orang-orang saleh. Ya, jalannya para rasul yang diambil dari kitab Allah, yang diambil dari sunnah, bifahmi sahabah, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, ini adalah jalan yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang yang maghdhub. Maghdhub yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka dikatakan orang yang dimurkai Allah. Kenapa? Karena mereka diberikan ilmu. Ya, mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, namun tidak bermanfaat dengan kecerdasan mereka. Mereka menyimpang dari jalan yang benar. Mereka bermudah-mudahan dengan mujadalah, dengan perdebatan demi perdebatan. Ya, dengan instruksi demi instruksi kepada para nabi-nabi mereka. Mengapa, mengapa, dan mengapa. Banyak pertanyaan mereka menyebabkan mereka binasa. Maka mereka pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ya, punya ilmu tapi tidak mau beramal, maghdhub. Waladhdallin, begitu juga orang-orang yang tersesat. Dikatakan yang dimaksud di sini adalah orang-orang Nasara. Mengapa demikian? Sya'nuhum, kepentingan mereka ibadah, ibadah dan ibadah, beramal, beramal dan beramal. Namun dari situ mereka tidak mendasari amalan mereka dengan ilmu, maka mereka pun tersesat, tersesat dari jalan ilmu, tersesat di dalam amalan mereka. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasara, maka mereka pun termasuk orang-orang yang dimurkai Allah dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wadh-dhalal, qala wa huwa syiqaq. Itulah yang dimaksud dengan syiqaq di dalam ayat ini. Ya, fa innama hum fi syiqaq wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka berpaling, maka mereka berada pada perselisihan. Ya, yang dimaksud syiqaq adalah munaza'ah, ya, mujadalah, perdebatan demi perdebatan, ya. Namun asyiqaq sebagaimana akan dikatakan, qala alladhi kanu alaihi lamma tawallaw wa a'radu. Asyiqaq ini yang mereka berada padanya ketika mereka berpaling dari jalan yang benar. Fal musyaq, dan yang dimaksud dengan asyiqaq di sini, huwa alladhi yakunu fi syiqqin wallahu wa rasuluhu fi syiqqin akhar. Maka dia yang berada pada satu sisi, Allah dan Rasulnya berada di sisi yang lain. Ya. Wa yalzam min al-musyaqa al-muhada wal adawatul baligha allati min lawazimha badal ma yaqdiruna alayhi min adiyatir rasul. Maka kata beliau rahimahullah, termasuk konsekuensi daripada asyqaq adalah al-muhaddah. Al-muhaddah itu permusuhan, permusuhan yang nyata. Yang diantara konsekuensinya pula, dia ketika sudah memusuhi, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian keadaan Ahlul Kitab, ya. Dan orang-orang kufar, kufar Quraisy berusaha mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada wa'adallahu rasulahu an yakfiyahu iyyahum li'annahu as-sami' li jami'il aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat al-alim bima baina aydihim wa ma khalfahum bil ghaibi wasyahadah wa bil dhawahiri wal bawatin. Maka oleh karenanya Allah menjanjikan kepada nabinya, fasayakfikahumullah, maka cukup Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindungmu. Ketika demikian keadaannya, mereka berada di syirk, berada di sisi Allah dan Rasulnya di sisi yang lain, maka cukup Allah yang akan melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu untuk dicukupkan, ya, atas kejelekan-kejelekan mereka. Mengapa? Karena Allah As-Sami'. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Sami'. As-Sami' adalah nama dari nama-nama Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sifat zatiyah ada padanya. Apa itu? Yaitu As-Sama'. Allah mendengar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Ya, sebagaimana pada sekian ayat Allah jelaskan, Allah As-Sami' al-Basir, As-Sami' al-Alim dan seterusnya. Begitu juga Nabi SAW di dalam sebuah hadis dari Aisyah yang menyatakan malaikat kepada Rasulullah SAW, innallaha qad sami'a qawlu qaumikum, Allah telah mendengar ucapan kaummu. Menunjukkan Allah mempunyai apa? Sifat as-sama'. Ya. Maka wajib bagi ahlus sunnah untuk menetapkannya, menetapkan sifat tersebut. Karena sebagian kaum menafikan karena lari dari apa? Lari dari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Abadan, ahlus sunnah tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya sifat yang khusus, begitu juga makhluk punya sifat yang khusus. Bahkan sebaliknya, ketika Allah mempunyai sebuah sifat, Allah senang hamba ini untuk berpegang dengannya. Termasuk diantaranya sifat apa? Ar-Rahmah, ya, sifat penyayang. Allah senang manusia mempunyai sifat penyayang kepada makhluknya. Sebagaimana Allah menyatakan irhamu, Rasul menyatakan apa? Irhamu, sayangilah manusia, maka niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Li'annahu sami', Allah maha mendengar. Di jami'il aswat, maha mendengar seluruh suara-suara. Bikhtilafil lughah, dengan berbagai macam bahasa. Ala tafannunil hajat, dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya daripada hamba. Al-alim bima baina aidihim wa ma khalfahum, dan Allah maha mengetahui. Al-alim pun juga termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tetapkan, yang terdapat padanya sifat ilm. Ya, sifat apa? Al-ilm. Allah maha mengetahui segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Tayyib, fadhal adhan dulu, setelah adhan kita lanjutkan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Qala al-alim bima baina aidihim wa ma khalfahum. Di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan di antara nama Allah adalah al-alim, yang terdapat padanya sifat al-ilm. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dan apa yang terjadi, ya, sebelum terjadi dan setelahnya. Allah mengetahui semuanya, tidak tertutupi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun menetapkan sifat tersebut, sifat ilmu yang dimiliki Allah maha segala-galanya, tidak tertandingi, ya, sifat yang betul-betul luar biasa. Adapun makhluk juga mempunyai ilmu, namun ilmunya makhluk ini terbatas, ilmunya mereka terbatas. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakangnya. Allah mengetahui yang gaib dan yang nampak, yang zahir dan yang batin. Fa idza kana kadzalik kafaq Allah syarrahum. Nah, ini makna daripada firman Allah, fasayakfikahumullah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat yang demikian, Allah mendengar kebutuhan hamba, Allah tahu celaan mereka terhadap agama Allah, celaan mereka kepadamu, maka cukup bagimu untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya Allah akan mencukupkan kejelekan mereka. Subhanallah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat ini, fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya, ketika berbicara tentang ayat ini, kata Ibnu Katsir, ya, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, karena sebab kaum yang disebutkan oleh Nabi SAW, sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, ya, mereka yang baru tumbuh giginya, pikirannya cetek, ya, orang baru belajar ilmu, kaum khawarij yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kilabun nar. Ketika Utsman terbunuh, ya, mushaf beliau ada di pelukannya, karena memang dijelaskan di dalam kitab-kitab sirah bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh dalam keadaan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ya, beliau didemo oleh para pemuda dari kalangan kaum-kaum Khawarij yang berdatangan dari berbagai macam daerah, dari Kufah, dari Irak dan seterusnya. Ya. Dari Baghdad. Beliau pun tidak melawan dan wafat beliau dibunuh oleh mereka dalam keadaan tidak melawan. Mushaf ada di pelukannya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau terbunuh, darah daripada Utsman terjatuh pada ayat ini. Fasayakfikahumullah. Ya. Maknanya Allah akan cukupkan kejelekan mereka atasmu wahai Muhammad. Ya. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala wa qad anjaza Allah li rasulihi wa'dahu. Allah telah membuktikan kepada rasulnya janjinya. Wa sallatahu 'alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menguasai, Allah Subhanahu wa taala pun menjatuhkan mereka, menghancurkan mereka, hatta kutila ba'dhum, sampai sebagian mereka pun terbunuh, wasabiya ba'dhum, dan sebagian pun disandra, wa ajla ba'dhum, dan diusir sebagian mereka, wasyarradahum kullu musyarrad, dan mereka pun kabur, ya, sedemikian khawatirnya, sedemikian takutnya mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka carut marut. Membuat keadaan kaum musyrikin, mereka yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut. Ya, dalam ketakutan yang sangat. Ya. Allah buktikan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Fasayakfika humullah. Qala fa fihi mu'jizah min mu'jizatil Qur'an. Maka pada ayat ini terdapat apa? Mukjizat daripada Al-Qur'an. Yang terjadi wa huwa al-ikhbar bisyai' qabla wuqu'ih, yaitu apa? Berita terhadap sebuah kejadian sebelum terjadinya. Dan terjadi sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah buat mereka carut marut keadaan kaum musyrikin. Fa waqa'a tabaqa ma akhbar, dan terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan. Fal khulasah, ya, ringkas kata daripada ayat ini bahwasanya di dalam ayat ini terdapat isyarat yang pertama wajibnya bagi kita beriman, sebagaimana keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sebagaimana keimanan yang datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan jalan hidayah dengan keimanan sebagaimana apa yang mereka imani. Begitu juga di sini terdapat tercelanya asyikak, ya, tercelanya al-munaza'ah, tercelanya apa, al-mujadalah, tercelanya penyelisihan demi penyelisihan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya kepada Allah, kepada Rasulnya pun ya tercela. Karena sebagian orang menganggap biasa ketika itu adalah penyelisihan terhadap agama Allah, maka inilah yang berbahaya. Ya, nah, kepada Rasul pun demikian. Karena Allah menyatakan apa? Waman yushaqiqir Rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, barang siapa yang memperdebatkan agama yang dibawa oleh Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas padanya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia pun mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, terancam mereka. Mereka yang yushaqiq, yaitu Rasul berada pada sisi, mereka berada pada sisi yang lain, yaitu berselisih jalan dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terancam dengan apa? Dengan neraka jahannam, dengan neraka jahannam. Begitu juga di dalam ayat ini terdapat isbat penetapan sifat Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'al alim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui, dan ada padanya sifat pendengaran dan sifat pengetahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'u al-basir. Ya, wallahu a'lam bisawab. Insyaallah naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata, salah ucap, ya, salah penjelasan. Kami pun bertaubat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.